lagi orang nyerati, golek ning dia kurang ngerti. Tujuh hamburger, tujuh roti, tujuh pizza, tujuh sashimi, tujuh steak, tujuh makaroni, tujuh hotdog, tujuh spaghetti. Okay.